sedih di kenangan. Setelah aku jauh berjalan, dan tak tinggalkan betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, entah kan menunggu. Adakah kau datang kemari? Jawab apa yang aku beri. Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama seindah sepatu cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti waktu ini. Yeah. Tinggal rasa rindu Matahari kan bersinar

di sekitar belukar dan rumput kerusan. Seorang pun takkan mau memperhatikan. Biarlah kan ku ambil penghias rumahku. Oh kasihan kan ku padamu, darah manisku, ku cinta. cinta padamu. Pernahkah di terasa saling menyinta dan ingin hidup bersama. Masa ber tak milikmu. Katakan Yeah.